Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, selain belum dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi, partai-partai politik di tanah air juga tidak ada yang memiliki visi yang jelas serta terukur atas masa depan bangsa jika mereka tampil dan berkuasa di pemerintahan. Menurutnya, meski pada pemilu lalu ada parpol yang mengklaim akan menjadikan Indonesia sebagai penghasil bioenergi terbesar di dunia, namun visi itu juga dinilai belum jelas arah serta cara pencapaiannya. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, kekayaan alam kita jelas mendukung untuk menjadikan negara kita sebagai penghasil bioenergi etanol. Nah, kenapa Bapak masih menilai visi itu belum jelas? Sekarang, sebelum mengatakan demikian, kan mesti bisa mengadakan eksperimen. Kita kan punya etanol, punya macam-macam, punya singkong. Di dalam laboratorium jadikan dulu dong. Baru menjadikan saja nggak belum bisa kok, apalagi kalau dihitung ekonomiknya. Seperti di sini ya, orang berbicara begitu banyak mengenai mobil kecil, mobil listrik segala. Ramenya bukan main media massa. Baru saja Paris Auto Show di Paris. Begitu mobil yang sudah besar-besar, mobil besar-besar hybrid sudah dipakai. Jadi kita itu, waduh, ngomong gede tidak tahu apa yang terjadi di dunia, enggak. Wah, sedihnya bukan main. Belum rasionalnya, bukan hanya belum rasional, pendidikannya enggak maju-maju dari dulu. Tapi kenapa begitu Pak Kwik? Indonesia ini kan suatu bangsa yang sejak awal-awal sudah sangat percaya kepada campur tangan pemerintah mesti sekecil mungkin. Dalam bidang ekonomi mesti liberal, sekecil mungkin campur tangan pemerintah. Semua diserahkan kepada pasar. Public goods tidak ada. Itu semua urusan swasta. Nah, sekarang harus berdemokrasi. Demokrasi berarti partai politik boleh sesukanya, semua boleh, pers semuanya boleh sesuka-sukanya gitu. Itu kan gejala yang sudah sangat lama. Terus ada satu istilah autopilot. Ini kan bukan hal yang baru sekarang, kan sudah lama. Semakin lama semakin parah dalam hal itu gitu kan. Nah, saya sama sekali tidak setuju bahwa ada negara, ada pemerintahnya, tapi peran pemerintahnya dengan sengaja, dengan sangat sadar direduksi gitu. Karena atas alasan aksioma, atas alasan dogma, atas alasan mungkin ya pengaruh dari Amerika, harus didemokratisasi. Sudah dari dulu sudah seperti ini. Cuma perkembangan yang sejak dari dulu sudah ada dan sampai sekarang masih berkembang terus gitu. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.